بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخوان الكرام، kembali kita akan mengkaji kajian kita dari Qasidatul Lamiyah milik Syekhul Islam Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harbani rahimahullah taala. Pada pokok pembahasan bait syair yang ke-14 dari ucapan sang penulis yang Syekhul Islam, walikulli hayyin 'aqilun fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alun. Masing-masing orang yang hidup serta berakal, yakni di alam kuburnya, dia memiliki amalan yang akan menemani dia di sana serta ditanya. Jadi satu bait syair ini inti pembahasannya pada seputar alam kubur, yang mana dari kita harus membawa jamaah berdasarkan kitab ini serta yang lainnya berlandaskan dalil kitab dan sunnah. Nah, meyakini tentang alam kubur berisi tentang siksa dan nikmat kubur serta fitnah. Ikhwan kiram, barakallahu fikum jami'an. Pada pertemuan malam sebelumnya, malam terakhir, kita baca satu hadis datang dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkaitan dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang terjadi di alam kuburan dari dua belah pihak, jenazah muslim dan jenazah tentang jenazah muslim dan jenazah kafir. Kemudian pembacaan hadis tersebut masih kita baca sekitar separuhnya, belum seluruhnya karena hadis ini panjang sekali. Kita akan baca selengkapnya. Kita akan selesaikan pembacaan hadis tersebut. Kita ulangi lagi bahwasanya hadis ini datang dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Adapun lafaz yang kita baca adalah dari riwayat Imam Ahmad. Kita lanjutkan. Yang kita baca terakhir sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dia telah dikembalikan jasad atau ruh jenazah muslimah setelah dicabut oleh malaikat maut, kemudian ruhnya diangkat naik ke langit, kemudian dilewati langit demi langit sampai 7 langit yang berikutnya. Kau mendapatkan vonis dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan kembali ruhnya ke jasadnya, yakni di kuburannya. Kemudian ditanya oleh malaikat yang lainnya, bukan malaikat maut, bukan juga malaikat yang mengantarkan, tapi malaikat ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya, untuk memberikan pertanyaan demi pertanyaan kepada jenazah tersebut. Di antara pertanyaan yang dilontarkan ada 3. Bunyi pertanyaan adalah na marubuk wa madinuk wa mahadur rajul ladzi bu'itsa fikum. Dia menjawab dengan sebaik-baik jawaban bahwasanya Rabbi Allah, dini al-Islam, dan ar-rajul ladzi bu'itsa fina huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan sampai di sini surat terakhir kita baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita ulang sedikit. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Kedua mereka tersebut kembali bertanya kepada Abdul Mukmin yang ada dalam kuburan tersebut, apa ilmu engkau tentang 3 jawaban yang engkau berikan dari 3 pertanyaan di depan. Marrabuh wa madiruh wa ma hadar rajulul ladhi bu'itsa fikum. Dia menjawab dari Rasulullah, apa pengetahuan engkau tentang hal tersebut? Apa landasan hukum engkau? Fayaqulu, dia memberikan jawaban, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah serta aku beriman kepada beliau dan membenarkan beliau, percaya kepada beliau. Nah, ini atful khos alal am, karena al-iman maknanya ya at-tasdiq, membenarkan. Aku beriman kepadanya, ya maknanya ya aku mempercayai dan aku membenarkan. Fa yunadi munadin minas sama' an sadaqa 'abdi, sampai sini ke terakhir. Akhirnya ada suara yang berteriak dari langit, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, telah jujur hambaku. Dan dari dalil ini juga sebagai penguat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara, karena an-nida secara bahasa artinya nida adalah as-saut yusma, suara yang terdengar, nida. Nah, seruan, maksud kita demikian, an-nida adalah suara yang terdengar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara yang terdengar dan huruf yang bisa dipahami. Al-sadaqa 'abdi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terdengar suara dari arah langit. Telah jujur hambaku, telah betul hambaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya, fa'afrishu lamuhtab, fa'afrishuhu minal jannah, walbisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah. Ini masih kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai dari lafaz ini, setelah kita baca, sebelum kita terjemahkan, terdapat satu akidah bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang nikmat kubur. Nah, sebagaimana juga nanti akan datang di bagian akhir penjelasan tentang keadaan orang kafir di alam kubur mendapatkan siksa kubur. Kalau ini berupa nikmat, apa nikmatnya? Fa'afrishuhu minal jannah, bentangkanlah dia bentangan dari surga. Nah, al-firosh, buatkan alas bentangan. Walbisuhu minal jannah, kenakanlah kepada dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ila jannah, bukakanlah dia pintu yang menghadap ke arah surga. Nah, dia belum diizinkan untuk masuk ke surga, tapi sudah ada pintu yang mengarah ke sana. Akan datang nanti apa maksud dan tujuan dari pintu kepada yang mengantarkan kepada surga dibukakan. Lanjut hadisnya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yatihi min ruhiha wa tibiha. Akhirnya datang dari pintu tersebut wangi-wangi surga dan bau semerbak dari surga. Masih di alam kubur sudah mendapatkan nikmat. Dan ini yang diikrarkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil ini dan dalil-dalil yang semisalnya bahwasanya, nah, di dalam kuburan terdapat dua hal yang kita imani. Pertama adalah siksa dan alam. Nah, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur dan nikmat kubur. Kemudian yang berikutnya juga adalah tentang fitnah kubur. Telah lewat tiga pertanyaan dari malaikat tersebut. Dibukakan bagi dia pintu yang menghadap ke arah surga. Datang dari pintu tersebut, datang kepada penghuni kuburan itu wangi surga serta bau semerbak dari surga. Wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basarihi, serta dibentangkan, dilapangkan, diluaskan bagi dia di alam kuburannya sejauh mata memandang. Artinya luas, lapang. Dan hal semacam ini ketika kita baca hadisnya, hadisnya secara sahih, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, hadisnya sahih. Namun dengan hadis-hadis semacam ini, barakallahu fikum, jami'an ditolak oleh ahlul kalam dan filsafat, karena katanya apa, tidak masuk di akal. Nah, jadi tolak ukur mereka adalah ahlul kalam atau ahlul filsafat, bahwasanya ketika sesuatu tersebut tidak masuk di akal, meskipun datang dari Al-Qur'an, meskipun datang dari hadis, mereka menolaknya. Karena yang mereka akali, yang masuk di akal mereka, bahwa ketika mereka membuat kuburan, nah, hanya seukuran yang mereka lihat dengan pandangan mata mereka. Mungkin 180 kali 1 meter atau 80 meter, kurang lebih demikian. Kemudian di dalamnya ada lahat. Artinya cuma itu ukuran kuburan yang mereka lihat dengan pandangan mata mereka. Kok datang dalam hadis ini menunjukkan tentang dilapangkan naam kuburannya sejauh mata memandang, dan itu tidak masuk di akal. Tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat dari pandangan mata mereka. Akhirnya mereka menolak berita semacam ini. Wa ini jawabannya sangat simpel, bahwa barakallahu fikum jami'an. Nah, alam dunia beda dengan alam kubur. Alam dunia beda dengan alam kubur. Makanya mereka membuat riset, membuat penelitian, membuat percobaan. Karena mereka sendiri menolak yang namanya siksa kubur atau alam kubur. Akan datang nanti pada penjelasan Rasulullah SAW tentang hamba yang kafir, keadaan dia di alam kuburnya disiksa, kemudian terdengar suara siksaan tersebut oleh binatang atau hewan dan seluruh makhluk di alam semesta kecuali manusia. Kecuali manusia. Akhirnya mereka membuat percobaan, mereka sambungkan semacam pembesar suara masuk ke kuburan persis di mulut jenazah tersebut. Atau ada sebagian dai mereka masuk ke alam kuburan dalam keadaan hidup-hidup di kubur hidup-hidup. Dia mau melakukan percobaan, mau mendengar mana malaikat yang datang. Kemudian memberikan pertanyaan seperti itu. Atau dia ingin membuktikan bahwa apakah memang betul ada yang namanya siksa kubur atau nikmat kubur. Wa illa kita katakan barakallahu fikum jami'an bahwasanya alam akhirat beda dengan alam dunia. Makanya alam akhirat termasuk jenjang pertama dari akhirat adalah alam kuburan sebagaimana datang dari hadis Utsman bin Affan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah al-qabr, faman naja minha naja ba'dahu wa man lam yanju minha lam yanju ba'dahu. Alam kuburan adalah jenjang pertama kali alam akhirat. Barang siapa yang selamat padanya, maka yang setelahnya akan lebih selamat. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kuburan, maka yang setelahnya tidak akan lebih tidak selamat. Nah, yang kita ingin ikrarkan di sini, barakallahu fikum jami'an. Akhirat, beriman kepada akhirat bagian daripada rukun iman. Bagian daripada rukun iman. Artinya kajian keimanan. Dan kajian keimanan ikhwan fiddin yang masuk dalam 6 rukun iman. Nah, cukup mempercayai dan membenarkan. Karena rukun iman, isi daripada rukun iman, poin-poin pada rukun iman tidak bisa dibuktikan dengan pertama, akal pikiran, tidak bisa. Tidak bisa dibuktikan dengan riset dan penelitian, survei, tidak bisa. Hanya imani, cukup. Nah, seluruhnya berkaitan dengan goib. Beriman kepada rukun iman berkaitan dengan perkara goib seluruhnya. Mulai dari Allah, Allah goib. Pandang mata kita tidak bisa melihatnya. Nah, malaikat, malaikat goib. Kita tidak bisa melihat malaikat. Kemudian sampai pada bagian akhir dari rukun iman adalah 6 yang kelima. Rukun iman yang kelima beriman kepada alam akhirat. Dan juga alam akhirat goib. Tidak bisa dibuktikan dengan survei, penelitian, riset, percobaan, dan semisalnya. Tidak bisa. Hanya cukup iman dan percaya. Makanya orang-orang mukmin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang beriman kepada perkara keimanan, semuanya berkaitan dengan perkara ghaib. Karena percaya terhadap akhirat tidak bisa dibuktikan dengan penelitian. Kita katakan demikian karena belum pernah ada seorang pun yang meneliti bahwasanya dia pergi ke alam akhirat meneliti apakah memang betul demikian. Kemudian dia kembali kepada kita dan membenarkan, aku sudah meneliti dan ternyata betul. Nah, belum pernah ada yang membuktikan secara ilmiah dari logika hal tersebut. Perkara iman cukup dipercaya. Makanya iman arti atau na'am secara bahasa pengertian tentang iman adalah atas diuk membenarkan. Dalam surat Yusuf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin." Engkau tidak percaya kepada kami meskipun kami jujur. Iman sih maknanya percaya dan membenarkan. Kita lanjutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ucapan beliau tadi bahwasanya di alam kuburan berkaitan dengan keadaan orang mukmin dibentangkan, dilapangkan, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Berbanding terbalik dengan keadaan orang kafir, nanti kita akan baca di bagian akhir. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkaitan dengan nikmat kubur bagi orang yang pantas untuk mendapatkan nikmat kubur, orang mukmin. Wa yatihi rajulun hasanun. Wayatihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyab fi burri fa yaqul abshir bil ladzi yasurruka hada yawmukal ladzi kunta tu'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada dia seseorang dengan paras yang baik, pakaian yang baik, bau wangi yang baik, Dan orang tersebut berkata, siap-siaplah menerima kabar gembira yang menggembirakan engkau. Ini adalah hari yang dahulunya engkau dijanjikan padanya. Nah, siapa orang tersebut? Makanya dia bertanya. Fayaqulu lahu orang, yakni jenazah orang tersebut, orang mukmin, man anta, siapa engkau? Wajhukal wajhu yaji'u bil khair. Nah, paras engkau paras yang datang dengan kebaikan. Datang dengan kebaikan. Fayaqulu, orang tersebut mereka jawab, ana amaluka salih, aku adalah amalan salih engkau, amalan baik engkau. Jadi amalan baik seorang mukmin yang diamalkan di kehidupan dunia sampai dia melakukan amalan kebaikan datang di enam alam kuburannya, alam barzakh, dalam wujud seperti ini. Lelaki yang baik, pakaian yang baik, mengeluarkan bau wangi yang baik, dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang barusan kita baca. Nah, dan dari titik ini, hadis yang barusan kita baca, sebelum kita lanjutkan ke 6, ucapan Rasulullah SAW yang berikutnya, sebagai sisi pendalilan akan ucapan Syekhul Islam dari bait syair yang ke-14, walikulli hayyin akilin fi qabrihi amalun. Nah, amalnya sebagai mubtada muakhar. Masing-masing orang yang hidup serta berakal yang dikeluarkan dari yang hidup tidak berakal binatang. Di dalam kuburannya dia memiliki amalan. Dan inilah amalan. Orang mukmin adalah amalan soleh. Akan datang nanti juga berbanding terbalik. Dari orang kafir juga dia memiliki amalan yang datang dalam wujud yang jelek, buruk rupa, dan seterusnya. Artinya di sini anjuran dan motivasi untuk beramal. Barakallahu fikum jami'an. Dan sini bahwasanya amalan tersebut terlihat sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dia melihatnya, dan ini dia. Dia melihat amalan tersebut. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Fayaqul, setelah dia mendapat kabar gembira datang kepada dia wujud amalan soleh berbentuk seseorang dengan bentuk dan rupa paras yang baik, pakaian yang indah, bau wangi yang semerbak. Ditanya, malah dia memberikan jawaban, maksudnya aku adalah amalan engkau yang baik. Kemudian dia berkata, Rabbi akimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Nah, ini adalah kabar gembira. Akhirnya dia minta untuk disegerakan. Wahai Rabbku, segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat agar supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Dia minta untuk disegerakan. Nah, dia tidak mau menunda-nunda. Dia tidak mau menunda-nunda balasan yang Allah janjikan kepada dia. Makanya dia minta, Rabbi akimisa, wahai Rabb, cepatlah, segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat. Dengan tujuan apa? Hatta arji'a ila ahli wa mali. Agar supaya aku bisa cepat kembali kepada keluargaku serta hartaku yang ini di dalam surga. Ikhwan al-kiram, sampai pada titik ini, separuh hadis telah kita baca tentang keadaan jenazah mukmin, hamba mukmin yang ketika masuk di alam kubur seperti itulah gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita katakan lagi bahwasanya ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cerita ini bukan karangan beliau. Nah, bukan beliau buat-buat, bukan cuma sekedar pengantar tidur atau dongeng belaka. Ini adalah hak, pasti terjadi demikian. Kita lanjutkan pembacaan hadis ini secara sempurna. Kali ini berpindah kepada keadaan yang kedua. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul masur fa yajlisuna minhu maddal basar. Kita lihat dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian seorang hamba kafir apabila berada pada keadaan akhir dari 6, terputusnya dia dari kehidupan dunia serta beranjaknya dia kepada kehidupan akhirat, turun kepada dia malaikat dari langit dengan paras yang jelek. Syekhuna Yahya radhiyallahu taala ketika menerangkan tentang hadis ini. Nah, jangan kita menisbahkan hal ini hakikat kepada malaikat bahwasanya wajahnya jelek. Nah, beliau terangkan bahwasanya ini hanyalah jelmaan dari wujud asli yang Allah Subhanahu wa taala sifati malaikat memiliki paras yang indah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Yusuf. Nah, orang-orang yang melihat wajah Nabi Yusuf dan mereka mengatakan bahwasanya mahada basyaron, ini bukan manusia, in hada illa malakun karim, ini adalah tidak lain, ini adalah malaikat yang mulia. Bahwa Al-Qur'an menerangkan dengan dalil yang barusan kita baca, ayat yang barusan kita sebutkan, bahwasanya malaikat secara hakikat asal muasalnya nah memiliki wajah yang baik, bagus, ganteng dan semisalnya. Kemudian di sini diterangkan oleh hadis Al-Barra bin Azib, kata Rasulullah SAW, bahwasanya malaikat turun dari langit kepada orang kafir yang ada di dalam alam kuburan. Kemudian disifati bahwasanya malaikat tersebut adalah sudul wujud, ini jelmaan, bukan wujud aslinya. Ya, sebagai bentuk hukuman kepada 6 orang kafir tersebut. Fayajlisuna minhum maddal basar. Mereka ini, malaikat tersebut duduk di sisi orang kafir dan terlihat. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian datang malaikat maut. Jadi malaikat yang turun dengan wajah 6 yang buruk rupa untuk memberikan dia kabar buruk. Kemudian berbeda dengan malaikat maut yang datang mencabut nyawa dia. Duduk di samping kepalanya. Jadi ini masih di na'am sakaratul maut. Belum masuk ke alam kuburan. Ini masih keadaan sakaratul maut. Kepada seorang hamba yang kafir. Fayaqul, kata malaikat maut, ayatuhan nafsul khabisa, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah serta kemarahannya. Nah, dan suara ini terdengar oleh orang yang ingin dicabut nyawanya tersebut. Mengerikan. Artinya malaikat memiliki catatan, memiliki pengetahuan bahwasanya orang yang ingin dicabut nyawanya tersebut adalah orang kafir, makanya dia ucapkan dengan ucapan-ucapan semacam ini, ejekan, takrir. Sebagai bentuk ejekan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan Allah serta kemarahannya. Qala fatafarraqa fi jasadi fa yantazi'u hatama yantazi'u sufudu minas suf al-mablul. Fayakhuduha, akhirnya malaikat di sini menerangkan tentang malaikat. Mereka tersebar-sebar karena malaikat maut. Di Al-Quran pun mengatakan demikian bahwasanya tidak cukup satu malaikat maut yang datang mencabut nyawanya. Akhirnya dari seluruh alam malaikat maut nam ingin mencabut nyawanya. Dan boleh gambarkan di sini sebagaimana nam bulu ingin dicabut dari kulit bulu hewan, binatang, ketika ingin dibersihkan, dicabut dari kulit, ingin dipisahkan antara bulu dan kulitnya. Nah, seperti itulah dibersihkan satu persatu. Fayakhuduha, yani malaikat seluruh mencabutnya. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata aynin hatta yaja'aluha fi tilka al-masuh. Dan malaikat ketika mencabut nyawanya, mereka tidak akan membiarkan, tidak akan melepaskan. Tidak akan membiarkan dia lolos. Kemudian diletakkan di tempat yang telah disediakan tadi. Kalau punya orang mukmin, disediakan kepada dia kain kafan dari surga, peti mati dari surga. Orang kafir juga demikian, ada tempat khusus untuk dia. Adapun 6 mitos barakallahu fikum jami'an yang mengatakan kalau ini merata di seluruh kaum muslimin, apalagi yang terpengaruh dengan 6 akidah-akidah yang salah sesat, ketika ada seseorang yang meninggalnya tidak wajar, arwahnya akan gentayangan. Nah, meninggal terbunuh, meninggal terdolimi, meninggal dan seterusnya, arwahnya akan gentayangan. Jadi bagaimana dengan hadis yang ada di depan kita ini, bahwasanya dua keadaan, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir, Nabi SAW menerangkan bahwasanya ketika malaikat sudah mencabut nyawanya, malaikat tidak akan melepas, tidak akan membiarkan dia lolos sampai dia nah, diri kepada yang memang mereka ditugaskan untuknya. Kalau yang mukmin dinaikkan ke langit, kalau yang kafir nanti akan datang, belum kita sempat membacanya. Intinya di sini sebutkan bahwasanya fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi turfata ainin. Ketika malaikat telah mencabut nyawanya, tidak akan terlepas meskipun sekedipan mata. Itu bagaimana mungkin? Ada yang namanya arwah gentayangan. Itu cuma ada di sinetron. Nah, adapun hadis ini menyelisih hal tersebut. Wa yakhruju minha ka'anta rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Dan ruh yang sudah keluar tadi, yang sudah dicabut dari jasadnya, didapati bahwasanya jasad tersebut adalah jasad yang sangat bau busuk. Bau busuk, menyengat. Seakan itu adalah bau busuk yang paling busuk yang pernah didapati di atas permukaan bumi. Nah, meskipun kita ketahui bahwasanya orang kafir mungkin dari sisi kebersihan mereka paling menjaga kebersihan penampilan. Hanya saja bagian zahir yang mereka jaga, hatinya mereka tidak jaga kebersihannya. Makanya sebersih-bersihnya orang kafir, sebersih-bersihnya orang musyrik, Allah menisyati mereka adalah sifat yang paling buruk dalam kotor. Apa itu? Najis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Mungkin bukan pakaiannya, mereka sangat-sangat menjaga yang namanya kotoran. Nah, tapi hati mereka najis, akidah mereka najis, pemikiran mereka najis. Terbukti nanti ketika mereka meninggal dunia, seperti ini beritanya. Ruh yang keluar dari jasad mereka adalah ruh yang paling bau, jelek, buruk, busuk yang pernah didapati di permukaan bumi. Waliyadzubillah. Fayas'aduna biha. Di sini tidak sebutkan tentang, nah, namun datang dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana malaikat mencabut nyawa mereka. Ada dua tempat dalam Al-Quran. Walau taro idya tawafal ladina kafarul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat malaikat kami mencabut nyawanya orang kafir. Nah, ada yang cabut dari arah ubun-ubun karena mereka enggan untuk meninggal dunia karena beratnya, banyaknya dosa di pundak mereka, mereka lari dari tanggung jawab. Nah, enggan untuk keluar. Makanya butuh lagi untuk ditendang dari arah bokongnya. Keluar, paksa untuk keluar. Fayas adu nabiha, kemudian malaikat naik bersama ruh tersebut naik menghadap ke langit. Fala yamurru nabiha ala mala'in minal mala'ikati illa qalu ma hadha ruh al-qabis. Sementara naik belum sampai ke langit, ketika lewat malaikat demi malaikat seluruhnya bertanya, jenazah buruk siapa ini, ruh jelek siapa ini, semuanya bertanya. Kemudian disifati bahwasanya dia adalah jelek, khabis. Fayaqulun hadza fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusammi biha fi dunya. Kemudian malaikat yang mencabut nyawanya memberikan jawaban yang ditugaskan untuk naikkan ke langit karena semuanya butuh laporan ke atas. Yang muslim naik, yang kafir naik. Namun akan datang nanti bahwasanya tidak diterima jasad orang kafir atau ruh orang kafir di langit. Mereka memberikan jawaban, memberikan penyebutan nama fulan bin fulan dengan nama yang paling jelek yang dahulunya dia dinamai di kehidupan dunia. Dari sini ikhwanul kiram, kita dapat landasan hukum bahwasanya, nah, meskipun dari jarak yang jauh ada dalil yang lebih kuat, yang lebih dekat, hendaknya atau nah, bahkan disunnahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tahdzibul Asma menyimpulkan tentang disunnahkan untuk memberikan nama terbaik bagi anak yang lahir, disunnahkan dengan nama yang terbaik karena nama itulah yang nanti akan diseru di hari kiamat. Nah, dan dalil ini menunjukkan bahwasanya jangan memberikan nama kepada anak yang lahir dengan nama yang jelek karena itu juga nama yang akan diseru nanti di Naam hari kiamat. Hatta yantahi bihi ila sama'i dunia. Diangkat naik ke langit sampai berakhir di langit dunia, langit yang kita lihat dengan pandangan mata kita putih kebiru-biruan. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. diminta untuk dibukakan pintu langit, namun tidak dibukakan bagi dia, tidak diizinkan untuk masuk. Nah, orang kafir tidak akan bisa masuk ke dalam langit. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah membaca ayat dari Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surat Al-A'raf. La tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat. Innal ladzina istakbaru bi ayatina, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha, la tuftahu lahum abwaabus samaa'. Orang-orang yang kafir serta menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kebesaran kami. Ini dia lanjutannya. La tuftahu lahum abwaabus samaa', tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Wa la yadkhulunal jannah, serta mereka pun tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau bisa onta masuk ke dalam lubang jarum, dan itu mustahil. Selama onta tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum, selama itu pula orang kafir tidak akan pernah minta atau diberikan izin untuk masuk sampai ke langit, apalagi di surga. Dan ini berita dari Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini sebagai vonis pasti bahwasanya mustahil untuk orang kafir sampai ke langit, apalagi masuk ke dalam surga. Faqulullahu azza wa jalla, lanjutan hadisnya. Kemudian Allah azza wa jalla ucapkan, kita akan selesaikan hadis ini tinggal sedikit. Kemudian Allah azza wa jalla berkata, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla fatutrahu ruhuhu tarha." Kata Allah Azza wa Jal, tulislah catatan bagi dia di sijjin. Sijjin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalau illiyin, a'lal illiyin, tempat paling tertinggi. Inna kitabal funjari lafi sijin fi asfalis safilin, diterangkan pada ucapan beliau di bawah. Maksudnya sijin adalah tempat yang paling rendah. Yang paling rendah, tidak ada lagi yang lebih rendah dari tempat tersebut. Artinya neraka. Fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Makanya orang geologi pun mengatakan berdasarkan hadis semacam ini, kemudian fakta yang mereka dapati juga dari fisiknya bumi, bahwa di kerak bumi atau di poros bumi ada sumber api yang menyala-nyala. Dan zaman sekarang terbukti banyak, ada di beberapa tempat keluar dari permukaan bumi api abadi, istilah mereka, yang tidak pernah mati. Sehingga pun datang hujan lebat mengguyur, api tersebut tidak akan pernah mati. Itu beberapa tempat di permukaan bumi, di kehidupan dunia sini ada. Dan mereka mengatakan bahwasanya ini asalnya dari poros bumi. Dan berdasarkan hadis ini, fil ardi sufla, mesti jadi itu adalah api yang berasal dari neraka. Fatutrahu ruhuhu turhat, kemudian dihempaskan ruhnya, begitu saja, dilepas. Kalau orang mukmin dikembalikan ke jasadnya, di kuburannya secara baik-baik dengan sopan. Adapun orang kafir langsung dilepas. Tidak ada kehormatan. Orang kafir la hurmata lahu, tidak ada kehormatan bagi mereka. Dilepas, dihempaskan, dibuang. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, "Wa may yushrik billahi fakaannama kharra minas samaa'i fatakhthafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, seakan-akan dia dihempaskan dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin yang kencang ke tempat yang jauh. Dan seperti itu keadaan orang musyrik. Diangkat, dimasukkan ke langit, dilaporkan ke atas, tidak diterima oleh langit. Tidak diterima. Akhirnya mau diapa? Mau dikembalikan dengan sopan? Orang kafir akhirnya dihempas kembali saja. Malaikat melepasnya, akhirnya diterhempas. Kembali sendiri cari jalan menuju kepada jasad engkau. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Wa yatihi malakani fayajlisanihi fayaqulani lahu. Kemudian datang malaikat, dua malaikat duduk di samping kiri kanan kepadanya. Dan dua malaikat tersebut memberikan pertanyaan kepadanya, marrobuk, siapa rob engkau? Fayaqulu ha ha la adri. Dia berikan jawaban, aku tidak tahu. Maka di sini barakallahu fikum jami'an, pentingnya mengkaji tentang siapa itu Allah. Harus tahu. Harus kenal siapa itu Allah. Makanya mengkaji tentang tauhid, mengkaji tentang keberadaan Allah, wujud Allah, nama dan sifat Allah adalah bagian dari perkara yang harus. Karena itu akan ditanya nanti di alam kubur kita. Marabbuk, siapa rabb engkau? Kalau tidak tahu seperti ini jawabannya. Ha ha la adri. Aku tidak tahu. Fayaqulani lahu. Kedua mereka tersebut bertanya lagi, ma dinuk, apa agama engkau? Fayaqulu ha ha la adri. Mereka jawabannya, aku tidak tahu apa agamaku. Pentingnya juga, selain pentingnya mengkaji tentang siapa itu Allah, Rabb yang kita sembah, penting juga untuk mengkaji tentang apa itu agama Islam. Aku juga bisa memberikan jawaban ketika ditanya oleh malaikat maut. Ketika masuk kami malaikat yang ditanya tentang malaikat yang bertanya tentang fitnah di dalam kubur. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat tersebut bertanya lagi. Dua malaikat tersebut, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa seseorang yang diutus kepada kalian tersebut? Fayaqulu ha ha la adri. Aku tidak tahu. Nah, setiap kali ditanya ini jawabannya, aku tidak tahu. Ini kafir, orang kafir. Ha ha la adri. Pada sebagian hadis tentang orang munafik ketika ditanya dia memberikan jawaban, ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Karena orang munafik cuma ikut-ikutan. Ha ha, aku tidak tahu, aku cuma mendengar ucapan orang, aku pun mengikuti ucapan tersebut. Hanya ikut-ikutan. Fayunadi munadi minas sama'an kadaba. Akhirnya terdengar suara teriakan dari langit dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Angkadaba, ini telah dusta. Ya dusta di sini artinya akhto'a, ya bukan berarti dia, nah dia tahu kemudian sengaja menjawab tidak tahu. Ya di sini maknanya ya akhto'a. Salah, keliru dalam jawabannya. Fa akhrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Bentangkanlah dia bentangan dari neraka serta bukakanlah dia pintu yang menuju kepada neraka. Masih dikubur, belum tiba hari kiamat. Nah, tapi sudah mendapatkan siksa kubur dari sisi sini ya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datang kepada dia panasnya neraka serta asap yang menyengat, yang mengepul dari neraka, dari pintu tersebut kepada dia. Wa yudayyiqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Takhtalifa fihi adla'uhu. Dan disempitkan kepada dia kuburannya sampai terlipat-lipat tulang belulangnya. Ini keadaan orang kafir yang berbeda berbanding terbalik dengan orang mukmin yang telah terdahulu di depan. Ini pun yang diingkari oleh ahli kalam atau filsafat mengatakan bahwasanya hal ini nah tidak sesuai dengan fakta yang kita lihat dengan mata kepala kita. Kuburannya dia seukuran, sudah apa seukurannya dia. Nah, bagaimana mungkin bisa tanpa alasan tertentu yang logis kemudian kuburan tersebut bisa sempit. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi wa qabihul thiyabi muntinur rih. Datanglah kepada dia seseorang dengan paras yang buruk, pakaian yang buruk serta bau yang buruk. Fa yaqulu, orang tersebut berkata, abshir billadhi yasu'uk, siap-siaplah menerima kabar yang menjelekkan engkau. Kabar buruk. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari yang dimana engkau dahulunya dijanjikan. Fa yaqulu man anta, orang ini bertanya, jenazah tersebut bertanya, siapa engkau? Wajhuka wajhu yaji'u bisyarr, paras engkau datang dengan kejelekan. Fa yaqulu ana amalukal khabith. Dan dia memberikan jawaban, maksudnya aku adalah amalan buruk engkau yang datang dengan wujud seperti ini. Nah, yang menakutkan. Nah, yang menakutkan. Bahkan dia sendiri enggan untuk menengok, untuk dekat, untuk lihat kepada amalan dia di alam kuburnya dia. Tak enak untuk dipandang, tak elok untuk dicium baunya. Menakutkan, mengerikan. Faikul terakhir sebelum kita tutup hadis ini, kata Rasulullah SAW, akhirnya orang tersebut berkata, Rabbi la takimis sa'a, wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Nah, karena baru di alam kubur saja, belum di hari kiamat, sudah segini ngerinya siksaan yang dia dapati. Apalagi di hari kiamat, makanya dia minta kepada Allah, ya Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Titik sampai di sini hadisnya. Hadisnya Barra' bin Azib radhiyallahu anhu yang paling sempurna. Dari hadis tadi saya datang menerangkan tentang alam kubur. Mulai dari sakaratul maut, kemudian beranjak ke enam, diangkat ruh dari kedua pihak. Ruh mukmin dan ruh kafir ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya, kemudian berkaitan dengan terakhir tentang fitnah kubur, siksa dan nikmat kubur. Dan inilah hadis yang paling lengkap dalam menerangkan tentang hal tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Nah, dengan demikian telah berakhir kajian tentang kuburan. Namun masih tersisa satu amalan, satu kajian yang lainnya yang kita akan akhirkan berkaitan dengan amalan yang menemani di alam kubur. Nah, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.